بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين رحمني ورحمكم الله، yang terhormat Bapak Kapolsek dan yang kedua Bapak Ketua DKM Masjid Agung Sukabumi dan juga salah satu dari MUI yang kami hormati. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan antum semuanya dan andilnya dalam dakwah dan dalam perkara-perkara yang merupakan keamanan, ketertiban dan kedamaian masyarakat. Walhamdulillah rabbil alamin. Adapun yang kedua, bahwasanya apa yang akan saya sampaikan dan sudah saya catat dari rumah sudah disinggung oleh bapak-bapak, masya Allah, dari Bapak Ketua KDKN yang kami hormati, berbicara tentang masalah pendidikan. Orang-orang tua kita dulu menanamkan tentang masalah dosa besar, yaitu menumpahkan darah, bunuh diri itu perkara dosa besar yang sampai adatnya dikatakan dia akan tersiksa dengan cara dia bunuh diri terus menerus. Demikian pula apalagi menumpahkan darah kaum muslimin. Demikian pula yang saya catat dari Bapak Kapolsek yang kami hormati tentang masalah persatuan dan kesatuan. Yang akan kita bahas di sini adalah di antara keistimewaan agama ini adalah dinu jamaah, agama kebersamaan. Demikian pula Bapak Ketua satu dari MUI yang kami hormati menyampaikan lebih banyak lagi apa yang sudah mau saya sampaikan, yaitu tentang sifat agama ini, yaitu rahmat. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan tercatat dalam catatan saya yang paling pertama dalilnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita satu hati dan kemudian terikat dengan agama yang mulia, terikat dengan Quran dan Sunnah, dan terikat dengan dalil-dalil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dibuktikan dengan sekian kejadian. Di antaranya ketika Rasulullah SAW membuka kota Mekah bersama pasukan yang mungkin bukan hanya 10 ribu, 12 ribu dalam riwayat Ibnu Hisham, mengepung mereka semuanya, dan mereka gentar. Di antara kaum muslimin ada mengucapkan syair, syair semangat. Di antara kalimatnya adalah kalimat al-yawm, yawm al-malhamah, wal-yawm tustahallul ka'bah. Hari ini hari pembantaian, dan hari ini akan dihalalkan Ka'bah. Ini mengerikan sekali. Nabi terkejut. Siapa bilang? Rubah kata-katamu, ganti kata-katanya. Maka kata-katanya diganti. Tadinya al-yawm yawmul malhamah, hari pembantaian, kata Nabi bukan. Al-yawm yawmul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Al-yawm tustarul Ka'bah, hari ini disitari Ka'bah, diberi kelambu Ka'bah, dimuliakan Ka'bah. Ini khonibina azakumullah, padahal hari di mana kaum muslimin kuat, kaum muslimin besar. Kaum muslimin ketika dia tertindas mereka sabar, tetapi ketika mereka kuat mereka mengayomi. Itu kaum muslimin. Adapun sebaliknya mereka-mereka yang tidak beragama, ketika mereka rendah di bawah mereka menjilat, ketika di atas mereka menginjak. Ini bukan akhlaknya kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, contoh lainnya bahwa agama ini agama rahmat adalah ketika mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaum musyrikin sudah keterlaluan, doakan kebinasaan pada mereka, doakan kehancuran untuk mereka. Rasulullah SAW menjawab dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, menyatakan inni lam ub'at la'anan innama bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat, aku diutus untuk menebar rahmat. Disuruh atau diminta untuk mendoakan kebinasaan pada musyrikin, Nabi menjawab, aku tidak diutus untuk menebar laknat, aku disuruh untuk menebar rahmat. Maka doa Rasulullah SAW adalah Allahumma hdihim, ya Allah berilah petunjuk pada mereka, ya Allah berikan hidayah pada mereka. Agama ini agama rahmat, dan Nabi juga Nabiur Rahmah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Contoh ketiga, ada suku Daus. Salah seorang dari mereka datang mengadu pada Rasulullah sallam yang bernama Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, Daus asatillah wa rasulah, suku Daus telah menentang Allah dan Rasulnya, doakan kehancuran pada mereka. Maka Nabi pun mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat yang hadir semua mengatakan, hancur Daus, binasa Daus, suku Daus akan binasa. Karena Nabi Rasulullah SAW kalau berbicara selalu dikabulkan kalau berdoa. Mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, ternyata doanya bukan kehancuran suku Daus. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim, Nabi menyatakan, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim, ya Allah berilah petunjuk pada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Diulang tiga kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata mereka pun masuk Islam dan berbondong-bondong datang kepada Rasulullah, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka Rasulullah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula contoh lainnya, ketika Rasulullah SAW mencium cucunya Al-Hasan, ada seorang A'rab, orang Badui, menyatakan, engkau cium? Ya Rasulullah, aku enggak pernah mencium anakku, padahal anakku 10. Kata Nabi, awa amliku in kana Allah naz'a min qulubikum ar-rahmah. Aku mau berbuat apa lagi kalau ternyata Allah sudah cabut sifat rahmatmu. Kemudian Nabi menyatakan dengan kalimat yang ringkas dan tercatat dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man la yarham la yurham. Walaupun kejadiannya, sebab wurudnya, sebab teriwayatkannya hadis ini adalah Rasulullah SAW mencium Al-Hasan, tetapi dalam kaidah fiqih dikatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil itu dari keumuman kalimatnya, tidak dari pokok sebabnya saja. Artinya kalimatnya am, man la yarham la yurham, siapa yang tidak merahmati tidak akan dirahmati dalam masalah apapun, kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada saudara, kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya mereka para sahabat dididik oleh Rasulullah SAW dengan rahmat ini, dengan kasih sayang, bahkan terhadap tetangganya yang bukan muslim. Ketika Ibnu Zubairah menyembelih seekor kambing, beliau menyatakan bagikan, terutama tetangga kita Yahudi. Ini dinukil riwayatnya dalam Bukhari, tapi bukan dalam sahihnya, tetapi dalam Adabul Mufrad. Dikatakan oleh budaknya, awa Yahudi, apakah Yahudi kita kasih? Qala na'am, karena dia tetangga kita. Rasulullah SAW menyatakan, sungguh Jibril selalu mengatakan kepadaku, ingat tetanggamu, ingat tetanggamu, ingat tetanggamu. Sampai kata Rasulullah, aku berpikir jangan-jangan tetangga ini akan mewarisi, karena seringnya Jibril memberikan wasiat tentang tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Kalau engkau kena musibah, siapa yang paling datang duluan? Tetanggamu. Kalau engkau kesusahan, siapa yang mendengar duluan? Tetanggamu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka agama ini benar-benar agama rahmat, agama kasih sayang. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan tentang kasih sayang ini kepada seluruh para sahabat, dan disuruh para sahabat untuk menyampaikannya kepada yang setelahnya. Sampaikan dariku. Balighu anni, kata Nabi. Sampaikan. Rahimallah imra'an, semoga Allah merahmati seseorang, sami'a maqalati, yang mendengarkan ucapanku, fawa'aha, memahaminya, kemudian menyampaikannya sebagaimana dia mendapatkannya. Dirahmati mereka. Maka saya ingat tadi yang sudah disinggung, man tamassaka bisunnati, siapa yang berpegang dengan sunnahku di hari-hari fasad, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan yang pernah saya dengar riwayatnya adalah tentang yang tadi, yaitu dikatakan dengan julukan ayyamus sabr, hari-hari sabar, al-mutamassik fiha bisunnati kalqabit alal jamr, siapa yang berpegang dengan sunnahku pada hari-hari itu, maka seperti memegang bara api, kalau dipegang dia terbakar, dilepas dia lepas dari sunnah, dia menyimpang sesat. Betapa beratnya agama ketika itu. Kata Nabi, maka siapa yang mengamalkan dengan sunnahku, sungguh ka'ajri khamsina minkum, pahalanya 50 kali kalian. Para sahabat bertanya-tanya, 50 kali kami atau 50 kali mereka? Bal minkum, bahkan 50 kali kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, 50 kali para sahabat. Mengapa? Ayyamus sabr, hari-hari sabar. Saya tidak tahu apakah sekarang sudah masuk hari-hari sabar itu, karena saya tidak menggambarkan betapa beratnya hari ini. Walaupun memang berat, tapi tidak seberat yang digambarkan, sampai dikatakan akan terbakar dirinya, hancur dirinya ketika memegang sunnah tadi. Alhamdulillah, kita masih bisa menegakkan sunnah, dan kita masih bisa mengamalkan sunnah, menyampaikan sunnah. Maka kita kenalkan ajaran Islam ini adalah ajaran Rasulullah SAW, ajaran sunnah, ajaran yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Yang berkait dengan kasih sayang ini adalah kesabaran. Biasanya orang keluar dari rahmat kepada kekerasan ketika tidak sabar. Biasanya manusia keluar dari perkara yang bagus kepada perkara yang jelek ketika emosi. Maka diingatkan bahwa agama ini adalah agama kesabaran. Rasulullah SAW menyatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia tidak sukai, hendaklah sabar. Yang diajarkan adalah untuk sabar. Amma ba'd, kata Nabi, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Kata beliau, amma ba'd, sesungguhnya kalian akan melihat berbagai macam kekurangan, kecurangan. Fasbiru hatta talaqawni, sabarlah sampai kalian bertemu aku di Telaga Haud. Dua-duanya hadis ini dalam Bukhari dan Muslim, dalam kitab tersahih yang disepakati kesahihannya oleh para ulama. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan, nahana kubara'ana min ashabi Rasulullah, la tasubbu umara'akum wa la taghshawhum wa la tubghiduhum wattaqullaha wasbiru fa innal amra qarib. Kata Anas bin Malik, pembesar-pembesar kami dari kalangan para sahabat menasihatkan kepada kami agar kalian jangan mencerca penguasa kalian, pemerintah kalian, jangan kalian menipu mereka, curang pada mereka, jangan kalian membenci mereka, dan bertakwalah kepada Allah. Fa innal amra qarib, sesungguhnya urusannya dekat. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Bahkan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia juga, menyatakan, inna awwala nifaq, kemunafikan yang pertama tumbuh dalam hati seseorang adalah cercaan terhadap penguasa. Silakan lihat dalam kitab At-Tamhid. Ikhwan fillah rahimakumullah, di halaman ke-287 dikatakan, hendaklah atau ketahuilah, inna awwala nifaq, kemunafikan yang pertama tumbuh dalam hati manusia adalah cercaan terhadap penguasa. Biasanya tumbuh seperti jamur di musim hujan, membesar, membesar, membesar, sampai dia tidak peduli lagi dengan agama dan tidak peduli lagi dengan yang namanya darah kaum muslimin. Padahal darah kaum muslimin sangat-sangat-sangat mulia, sangat mahal harganya, sangat tinggi. Sampai Nabi menyatakan ketika mencium Ka'bah, sungguh engkau sangat mulia, tetapi darah kaum muslimin lebih mulia darimu. Juga dalam khutbatul wada', dalam khutbah terakhir beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang juga dinukil dalam sahih Bukhari, beliau berkata dalam mimbar di Arafah, menyebutkan sekian nasihat. Di antara nasihatnya adalah tentang darah. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwa darah kalian terjaga suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Dalam riwayat, Nabi bertanya dulu, hari ini hari apa? Para sahabat tidak berani menjawab. Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Bulan apa ini? Mereka juga berkata, engkau, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Negeri apa ini? Mereka juga tidak berani menjawab, padahal mereka tahu, ini Mekah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, bukankah hari ini hari haram, hari yang suci, hari Arafah? Bukankah ini bulan haram, bulan Dzulhijjah, bulan suci? Bukankah ini negeri haram, negeri Mekah, negeri yang suci? Disebutkan oleh Nabi dalam riwayat tadi dengan haram, haram, haram, haram dengan makna suci. Bukankah hari ini hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan yang suci? Bukankah negeri ini negeri yang suci? Ketahuilah bahwa darah kalian suci seperti sucinya hari ini, bulan ini, negeri ini. Bisa dibayangkan betapa mulianya darah kaum muslimin. Tidak gampang, tidak murah, tidak ringan untuk ditumpahkan. Kalau engkau melukai kaum muslimin, berarti engkau seperti mencoreng kemuliaan Ka'bah, kemuliaan Mekah, kemuliaan bulan Dzulhijjah, karena darah kaum muslimin lebih mulia, lebih tinggi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam Riyadhus Shalihin disebutkan tentang bagaimana adab membawa senjata ke pasar, pedang atau tombak. Hendaklah masukkan ke sarungnya, kata Nabi. Dan siapa yang membawa tombak, hendaklah pegang ujung tajamnya, agar jangan sampai melukai kaum muslimin. Lihat betapa rahmatnya agama ini, dan betapa mereka, kaum muslimin, saling menjaga darah dengan ajaran Rasulullah SAW. Jaga. Demikian pula mungkin bapak-bapak dari kepolisian dan tentara akan paham adab membawa senjata. Tidak boleh menghadapkan moncongnya kepada sesama muslim. Dihadapkan saja sudah tidak boleh. Hendaklah ke bawah atau ke atas. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka agama ini sungguh sangat bertentangan dengan ajaran terorisme, ajaran yang kita bisa namakan ajaran kemarahan, ajaran emosional, ajaran hulu yang berlebihan, ajaran ekstrim yang kebablasan. Allah Subhanahu wa taala menasehatkan dalam Al-Qur'an tentang sabar, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbika, sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Ini satu. Ayat kedua Allah katakan juga, wasbir ala ma yaqulun, sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Allah juga menyatakan dalam Al-Quran balasan sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya kesabaran itu akan dibalas dengan tanpa hitungan. Masih ingat pahala apa yang dikatakan tanpa hitungan selain kesabaran? Kemarin puasa dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman, hadis qudsi, as-sawmu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku akan balas sesukaku, kata Allah. Setiap pahala amal soleh akan dilipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, illa sawm, kecuali puasa, dilipatkan dengan sekian kali lipat tanpa hitungan. Ternyata kesabaran hampir sama dengan puasa. Allah katakan dengan kalimat yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, akan diberi pahala orang yang sabar dengan tanpa hitungan. Karena memang puasa adalah kesabaran. Kesabaran sama dengan puasa, yaitu menahan diri. Menahan diri dari kata imsak. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau sabar itu adalah tetap dalam rahmat dan jangan keluar dari sisi rahmat. Sabar itu berarti tetap dalam hikmah, jangan melampaui batas. Bahkan dalam perang sekalipun ada hikmah, ada kesabaran, ada rahmat. Pertama yang diperangi adalah mereka yang memerangi. Sehingga Allah katakan qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum, perangilah mereka-mereka yang memerangi kalian, fi sabilillah, perangilah fi sabilillah yang memerangi kalian. Apa ayat berikutnya atau kalimat berikutnya? Wala ta'taju, jangan melampaui batas. Lihat, kalau sudah terjatuh cukup, tahan, barangkali akan masuk Islam kalau dia sudah tertawan, melihat keadaan, melihat kebenaran. Kemudian ketika yang sudah terbunuh, jangan dicongkel matanya, jangan dipotong hidungnya, jangan dipotong telinganya. Nabi berpesan pada pasukan yang akan berangkat berperang, ughzu wala taghullu wala tumathilu, berperanglah, tapi ingat, jangan mencuri pampasan perang dan jangan mencacati musuh. Akhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, perangilah di jalan Allah orang yang memerangi kalian. Kemudian termasuk kesabaran adalah tidak kebablasan. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Kata Nabi, akan celaka orang yang melampaui batas. Akan celaka orang yang berlebihan. Demikian pula disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, beri wasiat aku. Kemudian dijawab oleh Nabi, "La taghdab," jangan marah. Faraddada miraran, faqala la taghdab. Diulang-ulang lagi, "Ya Rasulullah, beri wasiat aku." Nabi tetap jawabnya, "La taghdab," jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Saya bedakan marah dengan emosi, karena kadang-kadang kalau ada orang yang marah kemudian dia bisa menahan dirinya, maka itu namanya kadhiminal ghaiz yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang mukmin adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Dia punya amarah, tetapi dia bisa menahannya dan tetap dalam batas-batas yang diajarkan dalam sunnah. Kalau ini adalah perkara yang tidak boleh, ditahan. Kalau ini perkara yang boleh, dia kerjakan. Walaupun dalam keadaan marah. Seperti contoh dalam riwayat adalah ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya berangkat ke Hudaybiyah untuk Umratul Qadha. Sampai di Hudaybiyah, atau bukan Umratul Qadha, untuk umrah dan haji waktu itu, ditahan oleh Quraisy, tidak boleh masuk ke Mekah. "Kami tidak membawa senjata, kami ini akan umrah, kami akan ibadah." "Tidak boleh," kata Quraisy. Ditahan di daerah Hudaybiyah. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kita lawan saja. Kami para pemberani, kami tidak takut dengan mereka." Kata Nabi, "Jangan. Ya Rasulullah, biar kami begini, biar kami begitu." Apa yang turun ayatnya ketika itu? Yang turun ayatnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu. Janganlah kebencian kalian pada kaum tersebut menjadikan kalian bersikap tidak adil. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bersikap adillah, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi walaupun kamu benci pada mereka musyrikin yang menghalangi ibadah haji, tapi hendaklah tetap bersikap hikmah, tetap adil. Ini tanah-tanah haram, jangan menumpahkan darah. Ini negeri-negeri haram, jangan berperang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan untuk tetap di atas hukum Allah walaupun dalam keadaan marah. Maka ketika mereka para teroris mengangkat senjata mereka dengan Quran di atasnya menyatakan, "La hukma illa lillah," enggak ada hukum kecuali milik Allah. Siapa yang berhukum tidak dengan hukum Allah, maka dia kafir ila akhirih. Maka kita hanya berkata pada mereka, "Apakah yang kamu lakukan sesuai dengan hukum Allah?" Cukup. Kalian beralasan hukum Allah, hukum Allah, hukum Allah, sedangkan pemberontakan kalian tidak sesuai dengan hukum Allah. Menumpahkan darah kaum muslimin tidak sesuai dengan hukum Allah. Kalian membuat onar di tengah kaum muslimin tidak sesuai dengan hukum Allah. Mana yang kalian maksud hukum Allah? Mana? Bahkan demonstrasi sendiri tidak cocok dengan ajaran sunnah, tidak sesuai dengan hukum Allah. Silakan cari dalam Quran wa Sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang namanya sabar adalah tidak emosi, tidak kemudian memberontak melawan penguasa muslim ila akhirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Hendaklah kalian seluruhnya berpegang dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Berpegang dengan tali Allah ditafsirkan dengan al-Islam, tali Allah. Berpegang dengan tali Allah ditafsirkan dengan Quran. Yani berpeganglah sama-sama dengan Quran. termasuk tafsir ayat ini, bahkan tafsir yang juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hendaklah engkau tetap sabar bersama penguasa kalian, karena itu adalah hablullahil matin, kata beliau radhiyallahu taala anhu, karena sungguhnya itulah tali Allah yang kuat, dan ini tidak bertentangan. Makna tali Allah adalah Quran was sunnah. Di dalam Quran was sunnah ada ajaran untuk sabar bersama penguasa muslim dan jangan bercerai-berai. Maka tidak salah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menyatakan, hendaklah kalian sabar bersama penguasa, karena itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau lepas dari penguasa, maka yang terjadi adalah perpecahan dan tercerai berai. Sedangkan agama ini menjaga kebersamaan, dinu jamaah, agama kebersamaan. Ayatnya mengatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum, janganlah kalian seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka sendiri. Atau ayat lain Allah menyatakan, wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka peganglah kuat-kuat dan jangan ikuti jalan lain, kalian akan tercerai-berai dari jalannya. Kalau masih belum jelas, ada hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Tirmidzi rahimahullah menyatakan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, hendaklah kalian untuk tetap bersama jamaah dan hendaklah kalian jangan bercerai-berai. Apa maknanya bersama jamaah? Kalau bersama jamaah maknanya bersama kelompok fulan wa alan, justru yang terjadi perpecahan. Akan terjadi sekian banyak kelompok-kelompok yang masing-masing mengaku sebagai imam dibaiat, dan setiap imam yang dibaiat memakai dalil, kalau dibaiat dua khalifah maka bunuh yang lain. Apa yang terjadi? Kelompok ini mengkafirkan yang sana mengkafirkan yang ini. Maka baiat kepada pemimpin-pemimpin jamaah, jamaah-jamaah, firqah-firqah, atau kelompok-kelompok sempalan tadi, semuanya adalah bid'ah muhdatsah, tidak diajarkan dalam Quran was sunnah. Bahkan sunnah mengajarkan baiat kepada penguasa yang benar-benar penguasa. Kita berbicara tentang kenyataan, kita tidak berbicara tentang khayalan. Kita tanyakan kepada mereka yang menamakan diri jamaah, jamaah Islamiyah, Islam jamaah, JI, JII, segala macam. Saya tanyakan bahwa pimpin kalian dikatakan khalifah, apakah itu khalifah kaum muslimin seluruhnya? Bukan. Tapi pertanyaan kedua, apakah penguasa kalian disebut khalifah amirul mu'minin? Bahkan ada yang di celengsi sana disebut khalifatullah fil ard. Apakah itu punya kekuasaan? Tidak. Bahkan sebagian mereka dikejar-kejar polisi. Bagaimana dikatakan penguasa? Buron. Sebagian lagi di penjara. Jelas tidak punya kekuasaan. Kita real berbicara tentang apa yang nyata, bahwa yang benar-benar penguasa adalah penguasa kita, penguasa negeri ini. Yang jelas mereka benar-benar kepenguasa. Apakah dia muslim? Muslim. Maka praktekkan ayat Allah dan hadis Rasulullah, sabar bersama penguasa kaum muslimin, sabarlah dengan penguasa muslim. Agama ini agama yang berbicara tentang real, bukan berbicara tentang khayalan, pura-pura khalifah, pura-pura jamaah, pura-pura imam. Kok bohong-bohongan? Agama ini bukan main-main. Agama ini berbicara serius. Kalau kalian lepas dari jamaah, terjadilah berbagai macam fitnah, pertumpahan darah, dan itu nyata. Bisa dibayangkan sedikit saja chaos. Apa yang terjadi? Nasallahu alaihi wasallam. Jakarta terbakar jadi lautan api. Korbannya entah berapa banyaknya. Hancur. apalagi beberapa hari tanpa penguasa, apalagi seminggu atau sebulan tanpa penguasa, apalagi lebih dari itu, Suriah yang terjadi, hancur sebuah negeri. Afala taqilun, afala tandurun, tidakkah kalian melihat apa yang terjadi di negeri-negeri tersebut? Alhamdulillah, negeri ini masih Allah jaga karena kesabaran kaum muslimin. Hanya riak-riak kecil dari gelombang muslimin yang besar, hanya riak-riak kecil yang terfitnah dengan pemikiran khawarij ISIS atau khawarij dalam bentuk-bentuk lain, sedikit. Walhamdulillah masih bisa diatasi. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengingat apa sebabnya Allah berikan negeri ini masih tetap aman, agar kita bisa mempertahankan kenikmatan tersebut. Ternyata karena kita masih, atau mayoritas kaum muslimin masih berpegang dengan Quran dan Sunnah, masih memiliki kesabaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Rasulullah, dulu kami dalam masa jahiliyah syar, jelek, kemudian datang kebaikan Islam, apakah setelah kebaikan Islam ini akan ada lagi kejelekan? Iya, kata Nabi, akan terjadi kejelekan begini dan begini. Digambarkan oleh Rasulullah SAW betapa mengerikannya. Bahkan disebutkan adanya du'at ala abwabi jahannam, penganjur-penganjur ke neraka jahannam, da'i tapi mengajaknya pada neraka jahannam. Man ajabahum padahuhum fiha, siapa yang menyambut ajakannya akan dijerumuskan dalam neraka jahannam. Hudzaifah ketakutan, ya Rasulullah, kalau kami menemui masa itu, apa yang kami lakukan? Lihat nasihat Nabi SAW, talzam jama'atul muslimin wa imamahum, tetaplah bersama kaum muslimin dan penguasanya. Nasihat yang mulia dari Rasulullah SAW yang mulia. Talzam jama'atul muslimin wa imamahum, tetaplah engkau sabar bersama kaum muslimin dan penguasanya. Jangan ikut kaum pemberontak, jangan ikut nyempal, jangan ikut kalian untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Sabar bersama penguasa kalian. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam, man kharaja anit ta'ah au min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, maka dia mati, matinya mati jahiliyah, mati dalam keadaan menyimpang, mati dalam keadaan sesat. Taib, sekarang diterapkan di mana? Siapa yang lepaskan diri dari jamaah dan melepaskan diri dari bayat, matinya mati jahiliyah. Kalau diterapkan pada kelompok A, kelompok B, kelompok C, maka dia akan menyatakan kalian lepas dari jamaah, berarti kalian jahiliyah. Mereka juga mengatakan yang ini lepas dari jamaah, berarti kalian jahiliyah. Kalian gak berbayat, kalian jahiliyah. Saling menjahiliyahkan. Apa jadinya? Hancur. Tetapi kalau kita memahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama, bahwa agama ini agama real, agama yang berbicara tentang kenyataan, bahwa yang namanya penguasa yang benar-benar memiliki kekuasaan, niscaya akan terjadi persatuan. Tidak akan ada kebersamaan kecuali ada kepemimpinan. Bagaimana mungkin ada kebersamaan kalau tidak ada kepemimpinan? Maka yang namanya kebersamaan adalah untuk tetap bersama pemimpinnya dan penguasanya. Kalau mereka kaum muslimin sabar bersama penguasanya dan mentaati penguasanya fil ma'ruf, dalam kebaikan-kebaikan, dan menyabari kekurangan-kekurangannya, maka akan terjadilah masya Allah jamaatul muslimin, kebersamaan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, kalau lepas, maka dikatakan man syadza syudza finnar, siapa yang berbeda sendiri dia akan tersungkur dalam neraka, dan siapa yang memisahkan diri maka dia akan sekian dalil-dalil yang mengancam orang yang memberontak. Ikhwani fiddin a'azakumullah, jangan berbicara tentang skup kecil. Tanah saya digusur, skup kecil, saudara saya ditangkap. Kamu pikirkan umat. Kalau kamu kemudian memberontak, yang terjadi mudharat lebih besar. Kaidah fiqhiyah diajarkan oleh para fuqaha, para ulama, bahwa hendaklah kalau kita melihat ada dararaini, ada dua mudharat, maka ru'iyah akhaffud dararain, kita ikut yang lebih ringan mudharatnya. Sekarang kita harus berhitung 10 dengan 1 juta, banyak mana? Ya banyak 1 juta itu enggak usah pakai mikir. Baik. Sekarang kalau korban 10 dengan korban 1 juta, mana yang lebih ringan? Ya jelas lebih ringan 10, baik. Tetapi kenapa ketika kalian melihat 10 orang digantung oleh penguasa, kenapa kemudian kalian melawan dan kemudian terbunuh 1 juta? Dan itu yang terjadi di luar negeri, walhamdulillah bukan negeri ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan mereka kaum muslimin, Allah selesaikan konflik mereka. Itu pernah terjadi di Sudan, yang penguasanya menangkap, membunuh, menggantung sekian kaum muslimin, bukan puluhan, sampai ratusan. Tetapi ketika mereka melawan, yang terbunuh 2 juta orang, diceritakan oleh orang yang ada di sana. Dan saya mendengar melalui beberapa ulama yang saya duduk di rumahnya, beliau ceritakan, mereka yang di sana menceritakan pada kami bahwa kami keluar membawa senjata, kami melihat seseorang, kami curiga, saya angkat senjata saya, dia bergerak, saya bunuh dia. Kalau saya ditanya kenapa bunuh, saya tidak tahu. Saya khawatir saja, kalau dia tidak saya bunuh, mungkin dia yang bunuh saya. Innalillah, mengerikan sekali masyarakat ketika itu. Bagaimana kalau terjadi yang seperti itu? Apa yang mau kita lakukan? Kita diam, kita yang dibunuh. Kita nembak, kita gak tahu kenapa menembak. Dan kenapa dia dibunuh? Apa salah mereka? Saling mencurigai, saling membunuh dalam keadaan tidak tahu. Yang dibunuh, kenapa dibunuh, tidak tahu. Kenapa dia membunuh, saya juga tidak tahu. Cuma saya khawatir, kalau saya gak bunuh, dia bunuh saya. Ini adalah na'udzubillah fitnah yang azimah, fitnah yang besar. Dan itu barakallahu fikum, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar daripada kedzaliman penguasa. Kedzaliman penguasa di sana itu, ya. Yang di sini masya Allah walhamdulillah, bersyukurlah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi demi Allah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, Allah akan tambah keamanannya, Allah akan tambah ketenteramannya, Allah akan tambah kemakmuran negeri ini. Tapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, kalian ingkari nikmat Allah ini, niscaya Allah akan turunkan azab dalam bentuk kehancuran, perang saudara, pertumpahan darah sesama muslimin yang mengerikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika saya berbicara seperti ini di beberapa tempat, selalu mereka menjuluki dengan sekian macam julukan, penjilat penguasa atau antek penguasa atau saya tidak peduli, karena saya tidak berurusan dengan siapa yang duduk dalam tampuk pimpinan sekarang ini atau besok. Saya bicara tentang hukum agama, tentang hukum syariat. Siapapun yang berdiri di sana, maka dia penguasa kita, dan kita harus hormati mereka. Kita harus taati mereka fil ma'ruf, dalam kebaikan-kebaikan. Kalau ada perintah yang salah, yang jelek, kita tidak taati. Apakah kita melawan? Tidak. Kita akan katakan, saya akan taati fi dami tuna dini. Itu diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikatakan, hendaklah katakan, aku akan taati pada badanku, pada darahku, bukan pada agamaku. Aku punya agama, ini agama saya. Selesai. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat contohnya adalah Imam Ahmad rahimahullah. Ketika dipaksa oleh penguasa menyatakan Quran itu bukan ucapan Allah, Quran itu makhluk. Allah tidak berbicara, Allah tidak berkata, tapi Allah menciptakan Quran. Kata Imam Madinah, Quran kalamullah. Dalam Al-Quran berkali-kali dikatakan qalallah, qalallah, Allah berkata, Allah berfirman, Allah berfirman. Ditangkap, dicambuk, terus disiksa. Katakan Quran makhluk. La, Quran kalamullah. Apakah pemberontak? Bukan. Bukan pemberontak. Mengapa? Ketika didatangi oleh rombongan para fuqaha dari Baghdad. Fuqaha, ulama dari Baghdad. Ya Imam, apakah kita akan tetap begini? Kita enggak melawan? Dijawab oleh Imam Ahmad, ini fitnah, sabarlah. Ya Imam, fitnah sudah meluas kemana-mana. Kata beliau, kalau kita melawan ta'umul balwa, fitnah akan lebih besar. Kalau kami sabar, cuma saya dan si fulan, cuma berapa orang saja. Kalau kalian melawan, hancur kaum muslimin seluruhnya. Lihat cara berpikirnya Imam. Padahal luka punggung beliau, padahal patah rusuk beliau, padahal beliau dalam keadaan tersiksa. Tapi ketika ditanya, berikan fatwa pada kami untuk melawan penguasa, jangan. Isbiru, sabarlah, sabarlah. Dan itu kisahnya masyhur dalam kitab-kitab sejarah, terkenal dalam berbagai macam riwayat-riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah wa sadaqa rahimahullah. Dan benar beliau rahimahullah. Bayangkan kalau kemudian terjadi perlawanan, apa yang terjadi? Pengikut pemerintahnya banyak muslimin yang enggak tahu apa-apa. Hanya karena pegawai digaji, hanya karena ikut-ikutan. Dari sini juga banyak kaum muslimin melawan kaum muslimin. Dima'al muslimin, dima'al muslimin, kata beliau. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Aku tidak sependapat dengan kalian. Aku tidak menyuruh kalian untuk melawan. Isbiru, sabarlah. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Yang dipikirkan darah kaum muslimin, walaupun darah dirinya tertumpah. Ini Imam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masalah sabar terhadap penguasa itu bukan hanya pendapat satu dua ulama. Ijma' ulama, sepakat seluruh para ulama. Imam Syafi'i dengan pengikutnya dari madhab Syafi'iyah, Imam Malik dan pengikut-pengikutnya dari ulama Malikiyah, Abu Hanifah dengan pengikutnya dari pengikut Ahnaf, semuanya menyatakan isbiru. Kata Imam Nawawi, yang ini tokoh besarnya dari madhab Syafi'i, yang menyatakan tidak ada satupun dalam sunnah yang menyuruh untuk melawan penguasa dan memerangi penguasa. Ikhwan fil din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ini walhamdulillah kita melihat kejelasan tentang agama ini, agama yang mulia, penuh rahmat, penuh hikmah, dan selalu diajarkan di dalamnya kesabaran. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh para teroris, yaitu ajaran yang selalu mengajak untuk memuaskan hawa nafsu, untuk memuaskan emosinya, meluapkan dengan segala macam apa yang mereka maukan. Ini barakallahu fikum bertentangan dengan ajaran yang mengatakan ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan bantahlah dengan bantahan yang lebih baik. Bantahan yang lebih baik adalah dengan ilmu, dengan ilmiah, bantahan-bantahan ilmiah. Ini diajarkan. Sungguh kalau ada seorang kafir mati dalam keadaan kafir, harusnya para dai, para ustadz, para kiai menangis. Berarti dakwahmu belum berhasil. Terjadi di masa salaf, ketika ada jenazah lewat, siapa dia? Si fulan, orang kafir, menangis. Kata murid-muridnya, ya syekh, ya imam, ini orang kafir, kenapa kau menangis? Aku tahu dia orang kafir, kau sudah sampaikannya, tapi bukankah berarti kita gagal sampai dia mati dalam keadaan kafir kita belum nasihatinya? Aku sedih karena ada orang yang mati dalam keadaan kalian belum menasehatinya, belum mengingatkannya. Barakallahu fikum. Lihat yang ada dalam hatinya rahmat. Kasihan, saya belum nasihati dia, saya belum ingatkan dia. Nasihat. Kalau mau nerima, alhamdulillah. Gak nerima, gak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Nasihat. Ingatkan. Dan itu disuruh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Kalau kalian bawa pedang kemudian mereka kamu bunuh, apa yang dihasilkan? Mereka gak ada lagi kesempatan untuk masuk Islam, itu satu. Yang kedua, agama ini tercoreng. Makanya jangan heran kalau Rasulullah SAW menjuluki aliran teroris ini dengan julukan yang sangat jelek, sangat mengerikan. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, ketika melihat kepala-kepala khawarij di Damaskus dipajang di depan masjid, beliau melihat menangis. Ditanya oleh yang mengiringinya yang bernama Abu Ghalib, kenapa engkau menangis? Apakah engkau tidak lihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dicerca, dikatakan sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kamu tidak lihat kepala-kepala ini? Kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Sampai Abu Ghalib bertanya, apakah yang kau katakan itu dari kau sendiri atau dari Rasulullah SAW? Kalau itu dari aku sendiri, idan ana la jari, kalau itu aku terlalu berani, terlalu lancang. Aku mendengar dari Nabi bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan sekian kali. Sering kali aku mendengar dari Nabi tentang mereka. Masya Allah. Abu Ghalib bertanya lagi, tapi kenapa engkau menangis? Aku menangis karena bukankah mereka tadinya muslimin? Bukankah mereka tadinya bersama kaum muslimin? Bagaimana syaitan bisa menyeret mereka sampai menjadi sehinainya, serendahnya? Ya ikhwani fiddin a'azakumullah, dijuluki dengan anjing-anjing neraka, dijuluki dengan syarrul qatla. Mungkin ada yang berpikir, kok bunuh orang kafir saja? Jelek sekali ancamannya. Bukan masalah membunuh orang kafirnya saja, tapi yang kedua ini lebih mengerikan. Gambaran Islam yang indah jadi koyak. Gambaran Islam yang indah jadi terkaburkan. Mereka melihat Islam mengerikan, Islam menakutkan, Islam adalah ajaran yang barbarian, Islam adalah ajaran yang mengerikan, ila akhir. Bukankah itu kamu merusak agama, mencoreng gambaran agama yang indah? Lihat hadis yang sahih. Nabi menyatakan, man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat janji, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bagaimana masukinya? Mencium saja tidak. Tidak akan mencium bau surga. Hadis rawahul Bukhari. Hadis yang kedua, Nabi menyatakan, man qatala dhimmiyan, siapa yang membunuh seorang kafir yang di bawah kekuasaan muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Bahkan dalam Al-Quran, mungkin mereka belum baca ayatnya, para pemuda-pemuda yang terlalu semangat tetapi kurang ilmu, tolong baca kembali ayatnya dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajiru hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada orang kafir musyrik minta perlindungan di negeri kalian, lindungilah mereka, kata Allah, agar mereka bisa mendengar ucapan Allah. Orang kafir musyrikin, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka, minta perlindungan kepadamu, ajirhu, beri perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, supaya bisa dengar ucapan Allah. Maksudnya kalau orang kafir tadi dilindungi di negeri muslimin, dia bisa mendengar ayat Allah dari masjid-masjid, dari kaum muslimin, bisa mendengar nasihat, bisa mendengar dakwah, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Tetapi kalau kemudian kalian zalim pada mereka, ingat, kezaliman itu bisa terjadi walaupun pada orang kafir. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang kafir yang terdolimi, kalau mereka berdoa dikabulkan untuk dunianya saja, akhirat tetap mereka orang kafir. Terdolimi kemudian berdoa, mudah-mudahan dia begini, terjadi. Ikhwan fillah, jazakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan berpikir kalau orang kafir boleh dizalimi. Orang kafir boleh kita ingkari janjinya? Tidak. Rasulullah SAW berjanji atau membuat perjanjian dengan musyrikin 10 tahun. Siapa yang melanggar? Bukan muslimin, mereka yang melanggar. Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi di Madinah membuat perjanjian juga. Siapa yang melanggar? Yahudi. Kaum muslimin menjaga. Maka hendaklah kalian wahai kaum muslimin dan kita semua wahai kaum muslimin untuk sama-sama menjaga kehormatan agama ini, untuk kita bersikap adil, bersikap bijak, untuk menjaga janji, menjaga amanah, untuk tidak mengganggu orang-orang kafir yang tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Siapa saja? Kafir dhimmi, kafir di dalam kekuasaan kaum muslimin. Kedua, kafir muahad, kafir yang terikat janji walaupun negeri lain, tapi terikat janji perdamaian, tidak saling mengganggu, tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, mustautin. Mustautin adalah yang minta perlindungan atau tamu. Yang keempat, tamu. Untuk tamu ini ada riwayat yang sahih, masya Allah, Rasulullah SAW didatangi dua tamu dari utusan Musailamah Al-Kadzdzab, jelas kafir. Setelah datang dikira tamu biasa, ternyata dia menyatakan kami utusan dari Rasulullah, katanya Musailamah. Astagfirullah, kurang ajar di hadapan Rasulullah. Engkau Rasulullah, Musailamah juga Rasulullah, kita bagi wilayah, wilayah sini wilayah kami, wilayah sini wilayah kamu. Rasulullah marah, tapi Rasulullah marahnya tetap di atas sunnah. Qadiminal ghaib. Kata beliau, "Law kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Perhatikan kalimat ini. "Law kuntu qatilan wafdan." Kalau aku boleh membunuh tamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Kalau boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Kemudian diusir keluar, tidak dibunuh. Tetapi setelah mereka pergi, Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Gentle, bukan tamu dibunuh. Apalagi tamu lagi liburan, mereka ledakan. Apa dalilnya? Apa syariatnya? Bagaimana dengan hadis ini? Law kuntu qatilan wafdan, kalau aku boleh membunuh tamu, akan kamu aku bunuh. Ini layak dibunuh. Musailamah Al-Kadzdzab dan pengikutnya layak dibunuh. Enggak ada perjanjian. Tetapi tamu, utusan, tidak dibunuh. Maka hendaklah kita berpegang dengan agama secara utuh. Alhamdulillah sudah disinggung juga tadi. Secara utuh. Jangan sepotong-sepotong. Agama ini lengkap, sempurna, masya Allah. Kita harus kenali mana kafir harbi yang memang harus kita perangi. Kita bukan bangsa penakut. Insya Allah kita akan bersatu dengan para tentara dan polis untuk memerangi mereka yang mau merongrong negeri kita ini dan kaum muslimin. Tetapi kalau kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir mustautin dan kafir tamu, maka mereka tidak boleh dibunuh. Dan itu diantara hikmahnya adalah menunjukkan agamanya agama yang mulia, agama yang sempurna, agama yang bijak. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, globalnya sudah tersampaikan semuanya. Walaupun ada beberapa rincian-rincian yang belum tersampaikan, tetapi sudah terwakili. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kita berharap semoga Allah SWT memberikan kepada kita istiqamah di atas Quran dan Sunnah. Semoga kita seluruhnya kaum muslimin di negeri ini, bahkan di seluruh dunia, Allah satukan di atas tauhid, di atas sunnah, di atas agama yang mulia. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wa ta'afana mal abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Ilahi Rabbi, jadikan negeri ini negeri yang ma'mur, negeri yang aman dan tenteram, dan berikan hidayah kepada kami dan penguasa kami, berikan petunjuk pada kami dan penguasa kami dan seluruh kaum muslimin, agar tetap dalam Quran dan sunnah, tetap dalam hidayah, tetap dalam bimbingan Engkau ya Allah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.